Selamat siang Pak Andi. Ya selamat siang. Silakan komentarnya. Ya kalau menurut pengalaman ya kita sebagai awak penumpang ya itu harus patuh ya sama peraturan SAA itu berlaku di seluruh penerbangan dunia ya. Biasa terlarang apa biasa saja pertanaman hewan sampai air ya itu nggak boleh dibawa ke kabin memang. Cuman kenapa orang-orang kita tetap bersikuku untuk dibawa ke kabin ke dalam ya? Itu karena sistem banyak berita-berita sistem keamanan di bandara itu barang yang di bagasi bukan di kabin di bagasi itu sering hilang atau sering rusak ya. Mungkin itu yang menyebabkan tetap untuk dibawa ke kabin ya. Banyak berita-berita kita lihat walau sudah digembok itu bisa pakai pulpen, resletingnya dibuka, kemudian ditutup lagi, nggak berbekas, karena pakai pulpen ya, buka resleting. Makanya di bandara sekarang disarankan membungkus plastik supaya kalau ditoples pulpen itu kelihatan. Ini saya sih sering dapat berita begini dan sering hilang ya, bagasinya ada di mana, ketinggalan di saat mana kalau transit ya. Itu yang menyebabkan kenapa orang-orang malas untuk menitipkan di bagasi sudah bayar hilang pula atau rusak. Terima kasih Pak Andi. Selamat siang Pak Tony. Siang. Silakan. Ya saya pikir ini kekacauan dari peraturan kita itu. Persoalannya bukan soal ketentuannya karena ketentuannya ngawur itu alasannya. Jadi kalau dia dan logika yang dipakai itu kalau pakai surat boleh bawa masuk ke dalam kabin itu salah besar itu. Kalau alasannya mengikuti ketentuan FAA yang seperti disebut Bapak tadi itu betul sekali. Tapi kalau alasannya gara-gara gak surat karantina itu lebih ke bengkok itu. Itu saja, makasih. Terima kasih Pak Tony. Pak Edwin. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Mohon volume radio dikecilkan sedikit Pak. Iya Mbak, ini banyak sekali pengalaman. Moga-moga aja para imigrasi bandara ini dengan terus pihak-pihak yang terkait juga dengar. Ya kami harapkan kalau dari pemerintahan yang baru ini tolong diterbitkan itu semua aturan yang jelas. Terus orang-orang yang di bandara bea cukai itu juga semuanya harus gimana ya dirubah semua dirombak. Karena kacau. Pengalaman saya pernah itu ada orang luar negeri datang kebetulan dari Singapura. Dia membawa 2 laptop atau mungkin 3 laptop lah, itu laptop buat kerjaan dia. Dia disuruh bayar 1 juta rupiah. Bayangkan. Cuman bawa 3 laptop, itu pun dia itu orang kerja di sini dari Jepang mau kerja di Jakarta. Akhirnya dia sampai nggak ada uang, dia bayar pakai uangnya mata uang Jepang. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, Mbak. Nah ini bagaimana? Ini mempersulit orang. Terus akhirnya nanti orang luar pun bisa berwain kacau nih Indonesia nih begini. Kalau memang tanaman-tanaman yang dibawa, ya memang ya kalau ikut aturan boleh, cuma jangan terlalu mempersulit orang gitu loh. Kasihan kan mungkin orang lagi. Apa yang penting kan kita nggak bawa narkoba atau sejenis apa yang bisa membahayakan di pesawat ya itu sih sebenarnya wajar-wajar saja Mbak. Jadi ini sangat kacau Mbak, negara kita ini sangat semua aturan dimanapun di segala lini kacau Mbak. Baik. Diharapkan pemerintah sekarang yang baru nanti coba dirubah semua itu Mbak. Baik. Terima kasih Pak Edwin. Selamat siang Pak Rizin. Ini Bu, saya juga punya pengalaman satu ya Bu ya. Ini kebetulan pas saya bawa sarang burung walet di kabin pesawat untuk luar negeri. Yang satu saya beli di airport. Yang satu saya beli di luar airport. Tahu nggak Bu yang diperkarakan saya itu justru yang saya bawa yang tidak beli di airport. Dia minta surat karantina tetap bengek. Untungnya saya sudah siap. Karena saya balik nanya, oh barangnya sama kok. Satu di airport lu nggak nanya, kok ini lu tanya. Nggak bisa jawab Bu. Orang dia sukanya ya tentang-tentang aja, udah kayak mau makan kita aja. Kalau misalnya ada surat itu barang pasti diperas itu, bu, habis itu. Kalau nggak dipaksa tinggal atau di mana, saya nggak ngerti. Jadi kalau menurut saya, itu adalah inti permasalahan negara ini, memang udah kacau balau lah. orang mau kirim ini itu nggak boleh. Karantina, ibu tahu nggak karantinanya posisi di mana di airport Cengkareng ini? Itu ada dekat terminal 3 itu. Bayangin aja orang dari terminal 1, 2, tapi karantinanya ada di tengah itu. Jadi kalau kita membuat sesuatu dipersulit, memang urusannya tidak susah. Tetapi kita mesti urus satu hari sebelumnya, baru kita bisa ke situ. Jadi kadang-kadang saya bilang begini, kalau orang sebenarnya ya, kalau memang ada aturan karantina tidak banyak begitu, seharusnya itu disosialisasi juga. Atau di terminal 1 atau 2 itu, mereka sudah siapkan counter. Jadi kalau mau tanya, saya distribusi nggak mahal. Paling-paling 10 ribu, 15 ribu, kalau mau kasih lebih, kasih 50 ribu gitu. Tetapi kelihatannya ini jadi komoditi internet mereka itu yang dia suka itu. Jadi kalau masuk X-ray gitu ya, ibu tahu nggak, yang pertama kali yang di depan itu konser dibiarin. Oke, okay, baik. Iya, itu. Pak Arif, terima kasih komentar Anda. Demikian lanjut Suspen Opinion, saya Kiki Wijaya. Pak Arif, selamat sore. Iya, Bu. Silakan. Saya pernah juga di Terminal 3. Saya waktu itu jurusan dari Bangkok, Jakarta dengan Tiger Airways ya. Saya bawa buah-buahan itu sebagai oleh-oleh juga ditahan karena dikatakan saya tidak mempunyai surat karantina. Jadi memang kalau yang namanya oleh-oleh sekarang dari luar negeri juga mesti minta surat karantina baru boleh bawa ke Indonesia. Oke. Ya, gitu aja. Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak Marta. Selamat sore. Silahkan. Kalau saya tahu untuk domestik nggak usah ya, kalau dari luar negeri ataupun dari dalam negeri kita ke luar negeri juga itu perlu. Sebenarnya itu bukan masalah kalau di domestik karena kita tahu untuk memprotek hama mau masukin negara Indonesia, sedangkan Indonesia belum ada aturan itu yang saya tahu kecuali ya untuk binatang gitu harus dicek gitu demikian tuh. Baik, terima kasih Pak David. Iya. Silakan. Saya pernah dari Thailand ke Jakarta bawa burung perkutut sampai di bandara dengan dokumen yang ada di Thailand itu, tapi di Jakarta lewat aja itu nggak ada masalah. Tapi ada dokumennya ya Pak ya? Dokumen dari Thailand sendiri ya. Itu sampai Jakarta, terus juga kita nggak dimasukin ke karantina hewan. Dari custom lewat, dari karantina pun lewat, gak ada masalah, gak dipersulit. Oh, gitu. Baik, Pak David, terima kasih. Pak Firman. Selamat sore. Silakan. Ya, kalau menurut pendengar yang terdahulu yang membawa buah-buahan dari Thailand itu kan katanya sudah ada aturannya. Cuma yang masalahnya itu sosialisasinya itu yang kurang itu. Demikian, saya terima kasih. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak? Dwi. Pak Dwi, silakan komentar Anda Pak Dwi. Itu setahu saya memang tidak boleh. Itu memindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Mesti ada karantinanya memang. Itu yang pertama, kalau memang perlu penjelasan lebih baik langsung ke tentunya ke pihak terkait otoritas. Saya mengambil contoh lain tuh begini juga, kalau kita sebagai orang yang pergi ke Sabutan itu kita juga diminta untuk tidak buang biji yang kita bawa barangan gitu. Itu berbahaya sekali tuh, karena tanaman yang ada di lokasi yang kita kunjungin itu sudah stabil dengan ekosistemnya seperti itu. Kalau kita masukkan lagi tanaman atau tumbuhan lain yang tidak dalam ekosistemnya dia, itu bisa terjadi ketidakstabilan. Kira-kira seperti itu. Juga dengan prinsip kenapa harus ada karantina selain kemungkinan penyakit gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi. Pak, berikutnya Ibu Wati. Selamat pagi Ibu Wati. Ya, silakan Ibu. Ya sih, kalau saya pergi keluar juga aturan di luar juga begitu sih ya Bu ya. Harusnya Indonesia lebih diperketat karena tanaman yang ibu itu bisa bawa kuman virus masuk ke Indonesia. Nah itu bisa menyebar ke tanaman di Indonesia. Memang harusnya sih begitu, Indonesia harus lebih diperketat. Kita bawa makanan ke luar negeri yang berupa tumbuh-tumbuhan, makanan aja nggak dikasih Bu. Apalagi tumbuh-tumbuhan, ya itu aja sih Bu. Oke baik, terima kasih Ibu Wati. Selamat pagi Bu Wijayanti. Ya, selamat pagi. Silakan Ibu. Saya juga punya pengalaman, waktu itu saya dari Jogja ke Jakarta. Saya membawa tanaman, juga harus memakai surat dari karantina. Saya tidak tahu apakah itu memang harus begitu, tetapi saya masih mengurus surat dulu supaya tanaman saya bisa saya bawa. Kalau menurut saya, itu selama masih di dalam domestik, hal itu tidak perlu. Karena kalau kita tidak naik pesawat pun, kita bisa membawa dengan mobil. Begitu aja. Baik, terima kasih Bu Wijayanti. Pak David, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan komentar. Saya mau komentar. Saya pernah bawa mangga ke Singapura. Oleh karantina, dikatanya mesti ada surat karantina. Padahal surat karantina itu adalah untuk menyatakan kebersihan itu penyakit menular untuk buah-buahan. Sedangkan yang perlu itu adalah negara tujuan Singapura, bukan Indonesia. Indonesia yang mengharapkan orang makin bawa barang ekspornya keluar makin banyak, berarti petani makin makmur. Ya ini yang saya tidak mengerti. Ya toh? Sedangkan dalam negeri menurut saya, itu karantina itu saya kira nggak benar. Karena karantina itu kan kita satu negara. Penyakit berarti negara kita penyakit dong. Begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak David karena penelpon terakhir ya. Pak Rohman, selamat pagi. Pagi Mbak Dona ini ya. Iya Pak. Apa kabar? Baik Pak, silakan komentarnya. Iya, kan pertanyaan Mbak Dona itu apakah ada aturan yang mengatur masalah tanaman karantina itu ya. Sebelum Pak David tadi, Ibu tadi mengatakan bla bla bla bla bla, dan saya sepakat. Jadi aturan itu Mbak Dona, apapun aturannya, apakah dia perda kek, peraturan pemerintah kek, bahkan konstitusi sekalipun, sebelum dia diciptakan, ada dasar ilmu lain yang menjadi patokan. Ilmu lain itu adalah falsafah. Jadi Ibu tadi juga mengatakan secara filosofis nggak benar. Andai kata ada aturannya pun harus dicabut, harus diamandemen. Nah kalau yang membuat aturan, bos-bos yang paling atas nggak tahu bagaimana aparat di bawah. Inilah rusaknya negara ini. Jadi filosofis nggak ngerti, yuridisnya kacau, otomatis sosiologisnya rusak. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Rom.